السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk istiqomah melakukan kebaikan. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik. Masih di dalam pembahasan Kitabun Nikah. Di pertemuan yang lalu para pemirsa Niaga TV tentu masih ingat kita telah membahas arkanun nikah, yaitu rukun-rukun nikah. Yang pertama as-sighatu as-sarihah, adanya sighat, yaitu ada ijab, ada kabul. Yang kedua adanya saksi-saksi, dan kita sudah bahas syarat-syarat mereka. Dan yang ketiga adalah al-wali, yaitu wali bagi seorang perempuan. Hari ini kita coba melanjutkan membaca perkataan dari Ibnu Naqib rahimahullahu taala, di mana beliau berkata وَيَجُوزُ لِلْوَلِي أَنْ يُوَكِّلَ بِتَزْوِيجِهَا, dan boleh bagi seorang wali untuk mewakilkan seseorang atau mewakilkan kepada seseorang بِتَزْوِيجِهَا. Di dalam menikahkan seorang wanita. Jadi seorang wali yang seharusnya dia sendiri bisa menikahkan seorang walinya, karena wanita itu adalah putrinya misalnya, atau karena wanita itu adalah saudari kandungnya misalnya, atau karena wanita itu adalah anak dari anaknya, yaitu cucu ya, kakek. Maka dalam kondisi ini, seorang wali yang bisa melakukan sesuatu itu sendiri, artinya dia kepada orang lain. Wala yajuzu, dan tidak boleh an yuwakkila seorang wali mewakilkan illa man yajuzu ayyakuna waliyan. Seorang wali tidak boleh mewakilkan kepada seseorang untuk menikahkan kecuali orang itu adalah orang yang memang boleh menjadi wali. Artinya, ketikapun dia harus mewakilkan haknya kepada orang lain, maka orang yang dia tunjuk sebagai wakil itu adalah orang yang telah memenuhi syarat sebagai wali. Dia haruslah seorang laki-laki. Dia haruslah seorang mukallaf, yaitu balig dan berakal. Dia haruslah orang yang merdeka, dia haruslah muslim, dia haruslah orang yang adil, dan lain sebagainya. Sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Walizawji an yuwakkila fil qabuli man yajuzu an yaqbalan nikaha linafsihi. Dan bagi mempelai laki-laki, bagi calon suami, dia pun boleh mewakilkan di dalam menerima satu pernikahan kepada orang yang bisa menerima pernikahan bagi dirinya sendiri. Sebagaimana seorang wali bisa berkata kepada seseorang, eh fulan, saya wakilkan pernikahan putri saya kepada kamu, kamu yang menikahkannya. Maka begitu pun adanya dengan seorang mempelai laki-laki, dia bisa mewakilkan. Ya, kalau yang tadi kan ijabnya, seorang wali bisa mewakilkan ucapan ijab kepada orang lain. Orang lain di sini adalah orang yang memang bisa dijadikan sebagai wali berdasarkan syarat yang pernah kita bahas. Maka sebaliknya, seorang mempelai laki-laki, dia pun yajuzu, diperbolehkan ya, untuk mewakilkan qabulnya kepada orang yang bisa melakukan qabul untuk dirinya sendiri. Ya. Dalilnya apa, para pemirsa Niaga TV? Yang pertama, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Rafi' radhiyallahu ta'ala an, beliau adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mantan budaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata, tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maimunata wa huwa halalun wabana biha wa huwa halalun. Rasulullah itu menikahi Maimunah, ummul mu'minin Maimunah, dan beliau dalam kondisi halal, artinya tidak dalam kondisi ihram, bukan dalam kondisi muhrim, bukan orang yang sedang ihram. Wabana biha wa huwa halalun, dan Nabi pun tinggal bersama istrinya tersebut dalam kondisi beliau halal, artinya bukan dalam kondisi ihram. Wa kuntu ana ar-rasulu fi ma bainahuma, dan aku adalah perantara pada hari itu antara keduanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam wakkala Amr ibn Umayyah ad-Dhamri radhiyallahu ta'ala an fi nikahi ummi habibata Ramlah binta Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi pernah mewakilkan dirinya kepada Amr ibni Umayyah al-Dhamri di dalam menikahi Ummi Habibah, Ummul Mukminin ab Ummi Habibah, Ramlah, ya, binti Abi Sufyan. Artinya Nabi tidak langsung apa namanya beliau yang mengucapkan kata kabulnya, tetapi di sini Nabi alaihi salatu wassalam mewakilkannya kepada seorang sahabat yang bernama Amr ibn Umayyah al-Dhamri radhiyallahu ta'ala an. Walau abdan, ya, walau abdan, walaupun yang diwakilkan, yang menjadi wakilnya itu adalah seorang abdan, yaitu seorang hamba sahaya. Jadi seorang wali bisa mewakilkan ijab kepada orang lain, yang mana orang lain itu memenuhi syarat sebagai wali. Sebaliknya, az-zauj mempelai laki-laki, calon suami pun bisa mewakilkan qabulnya kepada orang lain. Walaysa lil wali wala lil wakil an yujiban nikah li nafsihi. Tidak boleh seorang wali atau yang mewakilinya dia melakukan ijab, ijab nikah li nafsihi, untuk dirinya. Enggak bisa seorang wali berkata saya nikahkan fulanah binti fulanah, fulanah binti fulan dengan diri saya, dengan mas kawin. Jadi tidak bisa seorang wali, tidak bisa juga yang mewakilinya untuk menikahkan atas dirinya. Maksudnya kata Profesor Dr. Mustafa Dib, an yuzawwija nafsahu mimman hiya tahta wilayatihi. Tidak boleh seorang wali menikahkan dirinya dengan wanita yang berada di bawah wilayah dia. Atau tidak boleh seorang menikahkan mimman wakkalahul wali bitazwijiha. Tidak boleh seorang yang diperintahkan menjadi wakil untuk menikahkan seorang wanita dengan dirinya juga, ya, li'annahu fi hadhil halah yattahidu al-qabil wal-mujib. Karena dalam kondisi ini bersatu antara yang melakukan ijab dan yang melakukan qabul. Ini oleh karenanya tidak diperbolehkan, ya. Walaisa lil wali, tidak diperbolehkan atas seorang wali. Begitupun tidak diperbolehkan atas yang menjadi wakil atas wali, ya, dia menikahkan seorang wanita untuk dirinya sendiri. Falau arada waliyuha an yatazawwajaha kabnil am fawwadhal aqda ila bni ammi fi darajatihi. Falau seandainya arada waliyuha, wali seorang wanita ingin menikahkan wanita itu dengan dirinya. Jadi apabila seorang wali, artinya seorang yang sah menjadi wali, dia ingin menikah dengan wanita tersebut, apakah bisa? Ya bisa, dalam kasus misalnya dikatakan di sini ibnul am. Ibnu artinya anak, al am paman. Anaknya paman bisa menjadi wali. Tapi di waktu yang sama dia halal untuk menikah. Ibnul am, anak paman. Berarti jatuhnya apa itu? Sepupu. Boleh menikahi sepupu kan? Tapi di waktu yang sama dia bisa menjadi wali. Ya, dikatakan di sini falau arada waliyuha an yatazawwajaha apabila wali dari seorang wanita, artinya laki-laki yang bisa menjadi wali bagi seorang wanita, arada ingin menikahi wanita tersebut, contohnya ibni al-am, anak dari paman, fawadul aqda, maka akadnya diwakilkan atau diserahkan, bukan diwakilkan, fawadul aqda, maka akadnya diserahkan ila bani am fi darajatihi, kepada anak paman yang sederajat dengannya, kepada anak paman yang sederajat dengannya. Lalu bagaimana kalau tidak ada? Fa in faqada au ya fa in faqada fal qadi. Kalau tidak ada, maka qadi yang nanti menikahkan mereka. Al-qadi waliyun as-sultanu waliyu man la waliyalah. Maka nanti qadi yang menjadi wali nikahnya. Walaysa li ahadin an yatawalla al-ijaba wal-qabul fi nikahin wahidin. Dan tidak boleh bagi seorang pun untuk melakukan ijab dan di waktu yang sama melakukan qabul. Tidak boleh seorang wali atau tidak boleh bagi siapapun yatawallal ijaba wal qabula. Dia yang melakukan ijab, dia juga yang melakukan qabul. Ya, fi nikahin wahidin. Di dalam satu pernikahan. Illa al-jadda al-mujbira. Kecuali kakek yang mujbir. Kakek yang mujbir. Nanti akan dijelaskan apa itu kakek yang mujbir. Fi tazwiji binti benihi. Di dalam menikahkan putri dari anaknya. Seorang kakek menikahkan putri dari anaknya. Berarti cucu. Bibni benihi. Dengan putra dari anaknya yang lain. Kebayang para pemirsa Niaga TV? Jadi seorang laki-laki memiliki dua orang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki, seorang laki-laki memiliki dua orang anak laki-laki. Masing-masing dari anak laki-laki ini memiliki anak. Yang satu memiliki anak seorang perempuan. Yang satu lagi memiliki anak seorang laki-laki. Berarti si kakek ini, kalau kita katakan ada anak-anak dari anak, berarti kan yang di atasnya disebut si kakek. Berarti si kakek ini dia punya dua orang anak laki-laki, yang dari dua orang anak laki-laki itu lahir satu perempuan, satu laki-laki. Seandainya mereka menikah, bisakah si kakek menjadi wali? Bisa. Untuk cucunya yang laki-laki, ya dia walinya. Untuk cucunya yang perempuan, dia walinya juga. Dikatakan di sini, walaisa li ahadin, tidak boleh atas seseorang an yatawallal ijaba wal qabula fi nikahin wahid, untuk melakukan ijab dan qabul di dalam satu pernikahan, kecuali al-jad al-mujbir, yaitu seorang kakek, ya, yang sifatnya mujbira, fi tazwiji binti benihi, di dalam menikahkan putri dari anaknya dengan putra dari anaknya, dia nikahkan. Itu memungkinkan liquwati wilayatihi, karena kuatnya kedudukan perwalian si kakek tersebut. wa wufuri syafaqatihi, dan besarnya rasa sayang dan rasa cinta seorang kakek kepada cucunya. Lalu bagaimana dong ucapannya kalau begitu? Fayaqulu, maka sang kakek akan mengatakan, aku nikahkan putri dari putraku Fulanah, yang namanya Fulanah. Aku nikahkan putri dari putraku Fulanah dengan anak dari putraku yang bernama Fulan. Wa qabiltu zawajaha lahu, dan di waktu yang sama dia mengatakan, aku terima zawajaha, pernikahan atau nikahnya, lahu, untuk laki-laki atau untuk cucuku tersebut. Dikatakan di sini, wala yasihu dhalika minal jad idha kana ghaira mujbir, dan itu tidak sah dilakukan ya oleh seorang kakek apabila dalam kondisi yang tidak bisa memaksa. Ini hanya sah dilakukan apabila dalam kondisi bisa memaksa. Apa itu kondisi bisa memaksa, tidak bisa memaksa? Ini mungkin tidak umum atau jarang kita dengar ya para pemirsa Niaga TV. Tetapi ini terjadi dalam fikih itu dalam kasus seorang wanita yang belum balig, ya, yang belum balig, yang belum dewasa. Dia gadis dan dia belum dewasa. Memungkinkan dia untuk dinikahkan tanpa izin darinya. Artinya ayahnya atau kakeknya bisa memaksanya untuk menikah. Tentunya dengan laki-laki yang sekufu dengannya. Laki-laki, dan ada syarat-syaratnya nanti akan disebutkan. Tetapi kalau seandainya wanita yang akan dinikahkan itu adalah seorang thayban balighatan, yaitu seorang janda yang sudah dewasa misalnya, tidak bisa. Kakek tidak punya hak untuk memaksa dia menikah. Ya, tidak punya hak untuk itu. Fa innahu la yuzawwijuha illa biidzniha. Dalam kondisi ini tidak boleh dia menikahkannya dengan laki-laki yang lain kecuali dengan izin dari wanita tersebut. Ya. Lalu dikatakan di sini, thummal waliyu ala qismaini. Wali itu dilihat dari sisi yang lain, terbagi menjadi dua, mujbir wa ghairu mujbir. Ada yang bisa memaksa, ada yang tidak bisa memaksa. Siapa yang wali yang bisa memaksa dalam arti menikahkan seorang wanita tanpa meminta izin kepadanya? Wa huwal ab, yang pertama bapak kandung, ayah kandung. Yang kedua adalah al-jad, kakek. Khosatan fi tazwiji al-bikr faqat. Dan ini hanya diperbolehkan di dalam mereka menikahkan seorang gadis. Wa kadza as-sayyidu fi amatihi mutlaqan. Begitupun seorang tuan di dalam menikahkan budaknya. Wa ma'nal mujbir. Adapun yang dimaksud dengan mujbir, dia adalah orang yang ajbara yujbiru fahuwa mujbirun, ya. Yang bisa, yang dimaksud dengan memaksa, anna lahu an yuzawwijaha min kuf'in bighairi ridaha. Bahwa dia, yaitu ayah dan kakek, bisa menikahkan seorang yang ada di bawah wilayahnya dia. Kakek berarti cucunya, ayah berarti anaknya. Dia bisa menikahkannya min kuf'in, dengan laki-laki yang sekupu dengan anaknya tersebut, bi ghairi ridaha, tanpa harus meminta ridha si wanita tersebut. Dan ada syarat-syarat yang lain ditambahkan oleh Profesor Dr. Mustafa Deep. wa yushtaratu fi dhalika, disyaratkan di dalam kasus ini, an la yakuna bainaha wa bainal wali adawatun zahirah au adawatan zahirah, tidak boleh ada permusuhan antara seorang wali dengan wanita tersebut. Artinya memang benar-benar ini atas dasar sayang dia nikahkan, sebagaimana sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala an menikahkan putrinya, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menikahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itu masih kecil, walaupun Nabi tinggal bersama Aisyah radhiyallahu ta'ala an ketika sudah apa, sudah besar, ya, ketika sudah berusia 9 tahun, artinya sudah balig pada saat itu, ya, sudah balig, sudah haid, ya, dan lain sebagainya. Itu memungkinkan, ya. Jadi tidak boleh ada permusuhan antara seorang ayah dengan putrinya, ya, dan itu mungkin saja terjadi, ada permusuhan, kebencian dan lain sebagainya, dan itu tidak boleh ada, ya. Lalu disyaratkan juga bahwa suaminya atau calon suaminya itu adalah orang yang lapang, artinya dia bisa memberikan mahar, ya, dan maharnya haruslah dari naqdul balad, dengan naqdul balad, mata uang di satu negeri yang dia tinggal, wabi mahril mithl, dan maharnya juga harus mahar yang umum untuk wanita kelas itu, berapa sih apa namanya mahar yang biasa diberikan. Dalilnya para pemirsa Niaga TV adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi tazawwajaha wa hiya binta sitta sinin, bahwa Nabi menikahi Aisyah, jadi akad nikahnya itu saat usianya 6 tahun dan beliau tinggal bersama Aisyah ketika berusia 9 tahun, ya, radhiyallahu taala anha. Ketika mengomentari hal ini, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Sahih Muslim berkata, hadza sharihun fi jawazi tazwijil ab al-bikr as-saghirah bi ghairi idzniha. Ini adalah dalil yang jelas tentang bolehnya seorang ayah menikahkan putrinya yang masih kecil, ya, tanpa izin darinya. Tentunya dengan syarat tadi bahwa laki-laki yang akan menikah, yang akan menikahinya adalah yang sekupu dengannya. Tidak ada permusuhan antara seorang ayah dengan wanita tersebut, tapi atas dasar sayang, ya, karena barangkali tidak ketemu lagi yang sekupu seperti ini, yang cocok seperti ini. Li'annahu la izna laha, karena anak yang wanita yang belum dewasa tidak diminta izin. Wal jaddu kal ab indana, dan kakek menempati posisi ayah, ya. Wa qal, dan beliau berkata, wa ajma al muslimuna ala jawazi tazwijihi bintahu al biqr, bolehnya seorang ayah menikahkan putrinya yang masih gadis, ya, berdasarkan hadis ini, wa idza balagat fala khiyara laha fi fashihi, dan kalau seandainya si anak itu kelak dewasa lalu dia satu rumah dengan suaminya yang sah tersebut, dia tidak punya pilihan untuk membatalkan akad nikah tersebut. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, al-bikru yuzawwijuha abuha, seorang bikr, yaitu gadis dinikahkan oleh bapaknya, dinikahkan dengan laki-laki lain, yaitu adalah oleh bapaknya. Wallahualam bissawab, para pemirsa Niaga TV, itu poin-poin yang bisa kita bacakan di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat

la nikaha illa biwali wa syahidai adl. Ya, tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan juga dengan adanya saksi, dua orang saksi paling minimal yang adil. Kami masih menantikan pertanyaan jika ada dari pemirsa Niaga TV. Sekali lagi, Anda bisa menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan, kami munculkan di layar kaca para pemirsa. Baik, sepertinya belum ada ya pertanyaan yang masuk di pagi hari ini. Itu ada telepon sepertinya, kita coba sapa. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanya Ustaz. Terputus atau? Halo. Halo, begini Ustaz. Nanya Ustaz. Tidak terdengar suaranya. Oh, begini Ustaz. Sudah kedengaran Ustaz? Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Ibu. Begini Ustaz, mau nanya. Katanya kalau sholatnya laki-laki itu sholat wajibnya diteruskan di masjid. Tapi kalau sholat sunatnya terbalik di rumah. Baik Ibu. Terus bagaimana misalnya? Kalau kita mau kebeliahnya. Tapi setelah itu, tapi kita Baik, Ibu. Terkadang tidak dapat sempat pertama. Baik. Itu, begitu, itu saja Ibu. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, saya rasa pertanyaannya sudah sampai, bisa bisa diakhiri teleponnya. Bagi seorang laki-laki, hamba Allah di Kalimantan dan juga para pemirsa Niaga TV, yang paling utama salat sunnahnya itu di rumah. Ya, Rasulullah SAW berkata, afdalu salatir rijal fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik salat laki-laki itu adalah dikerjakan di rumah kecuali yang wajib. Jadi salat-salat yang sunnah, baik itu salat qobliyah, salat ba'diyah, itu bagusnya di rumah. Yang bagusnya di masjid hanyalah sholat yang lima waktu, ya, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu bagusnya di masjid. Tetapi ya jangan sampai gara-gara kita mengerjakan sholat sunnah di rumah menjadikan kita terlambat untuk datang ke masjid, atau kita tertinggal rokaat sholat yang wajib, itu jangan sampai. Adapun sehingga kita tidak sempat tahiyatul masjid, gak ada masalah. Yang terpenting nanti sampai masjid kita dapat takbiratul ihram bersama imam, atau dapat tidak terlambat salat berjamaah misalnya. Adapun sekedar tidak mendapatkan tahiyatul masjid, tidak masalah kita salat qobliyah di rumah sampai masjid qomat misalnya, lalu kita langsung ikut salat berjamaah bersama mereka, itu tidak masalah. Yang dilarang itu adalah duduk. Ketika masuk ke masjid, seseorang langsung duduk tanpa sholat dua rakaat sebelumnya, itu yang dilarang sama Nabi. Ya, Nabi berkata, idza dakhala ahadukumul masjid falyajlis hatta yarka rak'ataini. Apabila salah seorang dari kalian masuk ke masjid, janganlah dia langsung duduk sebelum dia sholat dua rakaat. Adapun dia datang ke masjid sudah sholat jamaah, ya sudah langsung sholat saja, dia kan tidak duduk. Ya. Dan dia sudah sholat qobliyah di rumah misalnya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika haid hampir 20 hari tapi sifat darah sama dengan darah haid, artinya warnanya, baunya, hukumnya bagaimana? Allah alam bisawab ya. Bagi yang mengetahui bahwa itu darah haid, dari baunya, dari sifatnya, Allah alam bisawab, yang saya ketahui dari penjelasan para ulama, apalagi dia misalnya belum punya kebiasaan, kalau dia punya kebiasaan, Nabi bersabda, dai salata ayyama aqra'iki, ya, fa idza aqbalat fagtasili ankidam wasalli. Apabila tinggalkanlah salat, kata Nabi, di hari-hari di mana kamu biasa haid. Apabila masa kebiasaan haidmu itu sudah berlalu, artinya sudah habis 6-7 hari, mandilah lalu sholatlah. Itu kalau dia punya kebiasaan. Lalu bagaimana kalau dia belum punya kebiasaan? Maka Nabi berkata, damul haid, damul aswadu yu'rafu. Ya, bahwa darah haid itu darah yang hitam yang diketahui oleh seorang wanita. Artinya kalau memang dia katakan ini haid, dari baunya, dari warnanya, maka dia tidak sholat. Ya, dia tidak sholat. Dan kalau dia belum punya kebiasaan, maka hendaknya dia bertanya kepada atau mengikuti kebiasaan wanita yang lain. Ya, Allah alam bissawab. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita berziarah kuburan orang tua, bolehkah kita berdoa mendoakan kedua orang tua di kuburan? Ya silahkan membaca doa di kuburan, ya silahkan berdoa Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha dan lain sebagainya. Dan menurut saya, menurut pendapat yang paling kuat walaupun khilaf para ulama, tidaklah perlu membacakan Quran di kubur. Menurut saya cukup didoakan saja, kita mengucapkan salam, kita mendoakan kebaikan untuk mereka, dan kita mengingat kematian. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak laki-laki saya sama anak perempuan adik saya, apakah itu sepupu? Anak laki-laki saya sama anak perempuan adik saya, iya sepupu namanya. Ya itulah sepupu. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amalan apa yang dianjurkan seharusnya dilakukan kalau kita berkunjung ke kuburan Nabi? Mengucapkan salam kepada beliau, mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Ya, Allah alam bissawab. Itu yang dianjurkan, mengucapkan salawat dan salam. Apa beda azab kubur, fitnah kubur, dan fitnah mati? Nah, azab kubur jelas hukuman. Fitnah kubur, Allah alam bissawab, pertanyaan di alam kubur. Ya, fitnah mati ujian yang mungkin akan terjadi menjelang kematian, di mana setan berusaha menggoda manusia agar mereka berprasangka buruk kepada Allah, agar manusia mengucapkan kalimat yang tidak baik dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Kalau azab kubur itu konsekuensi dari fitnah kubur yang saya pahami. Fitnah kubur artinya pertanyaan di kubur. Itu kalau dijawab dengan baik, maka dia mendatangkan nikmat kubur. Kalau sebaliknya tidak, dia bisa mendatangkan satu hukuman di kuburan. Allah alam bissawab. Bagaimana kalau ada orang yang sakit, dia cacat tidak bisa berjalan kecuali dibantu pakai dua tongkat, dia sangat membutuhkan bantuan orang lain, dia ingin pergi ke tanah suci, dia ingin ikut saudaranya, dia tidak bisa pergi sendiri dengan kondisi seperti itu tanpa bantuan orang lain. Tapi travel umroh yang diambil saudaranya bukan travel sunnah, sedangkan orang yang sakit itu kan sunnah. Maksudnya bagaimana ini? Bagaimana kalau yang di tanah suci nanti yang kerjakan tidak sesuai sunnah, sedangkan orang yang sakit tersebut tidak tahu membedakan mana yang sesuai dengan sunnah, mana yang tidak sesuai dengan sunnah, mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak dikerjakan? Ya umroh, ya apa namanya, ya kalau seseorang pergi umroh, dia memang mampu untuk melakukan perjalanan umroh, lalu dia ihram, dari tempat yang sudah ditentukan menurut syariat, lalu setelah itu dia tahan dirinya dari melakukan pelanggaran ihram, dia tidak memakai pakaian yang berjahit, tidak menutup kepala, dia tidak memotong rambut, tidak memotong kuku, tidak memakai minyak wangi, dia tidak menikah, dia tidak menikahkan, dia tidak bercampur badan, dia tidak melakukan apa perburuan hewan, lalu dia sampai di Mekah, dia tawaf umroh, lalu setelah itu dia disunahkan sholat 2 rakaat di makam Ibrahim, lalu dia sa'i 7 kali dimulai dari Safa berakhir di Marwa, lalu dia tahallul, itu selesai. Itu selesai. Ya, artinya tidak perlu kita, oh ini harus travelnya yang apa, dalam tanda kutip yang harus sifatnya begini-begini. Saya rasa tidak serumit itu. Laksanakan rukun-rukunnya, pelajari sunnah-sunnahnya, kita berangkat. Kalau memang Allah telah berikan kita kemudahan, Allah berikan kita kemampuan, maka itu satu kebaikan yang besar. Allah besar. Tentang sujud sahwi, karena tidak tahu dalam kasus yang bagaimana untuk memposisikan sujud sahwi sebelum salam, setelah salam melakukan, ini pertanyaan satu pertemuan yang harus kita bahas. Tidak bisa kita bahas apa namanya secara singkat waktu, dan pernah kita bahas ya bahwa kalau kita ragu jumlah rakaat maka sujud sahwi sebelum salam ya. Lalu kita lupa tahiyat awal, sudah terlanjur berdiri, maka kita sujud sahwi sebelum salam. Kalau kita misalnya apa namanya menambah rakaat, kita menyadarinya setelah salam, maka kita sujud sahwi setelah salam. Dan ada kondisi-kondisi yang lain sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dan pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Allah alam bissawab. Sepertinya pertanyaannya sudah habis. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.